Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kepada Allah Azza wa Jalla kita memuji, dan kepadanya pula kita menyanjung atas segala pembagian nikmat yang penuh keadilan dan kebijakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala makin membagikan setiap hambanya kebutuhan-kebutuhannya, dan tidak ada sekecil apapun dari kebutuhan itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar menerima serta mengakui, dan memang seharusnya demikian, mengakui bahwa apapun, bagaimanapun kecilnya nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua memanggil dan menuntut agar kita banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wujud rasa syukur kita yang paling tinggi kepada Allah adalah kita memenuhi undangannya dan panggilan-panggilannya, panggilan untuk kita melaksanakan perintahnya, panggilan untuk kita menjauhi larangan-larangannya. Ini semua adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah jikalau kita benar-benar memenuhi ajakan dan panggilan tersebut. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, termasuk dari ajakan dan undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenali dirinya, mengajak masing-masing hambanya untuk berilmu tentang dirinya melalui dua jalur dan dua cara. Yang pertama adalah bi ayatihi al-musyahadah al-hissiyah, dengan mengenal Allah melalui tanda-tanda kebesarannya yang kita saksikan di alam jagat raya ini. Tadi para sang imam telah menyebutkan sebuah ayat yang sesungguhnya ayat itu benar-benar mengingatkan kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla, yang telah membagi-bagi dan yang telah menentukan rezeki bagi masing-masing kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin likullil albab. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya terjadinya pergantian malam dan siang dalam penciptaan langit dan bumi, terjadinya pergantian antara siang dan malam, maka itu benar-benar terdapat tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap orang yang punya akal. Allah Azza wa Jalla menyinggung orang-orang yang punya akal dari hamba-hambanya, karena yang akan bisa belajar, bisa mengkaji, sekaligus bisa menyimpulkan adalah hamba-hambanya yang memiliki akal dan menggunakan akal itu pada tempatnya. Termasuk diantaranya yang kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengkaji dan mengilmuinya, yaitu berilmu tentang Sang Pencipta, Sang Pemberi Rezeki, Sang Pembagi dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan melalui tanda-tanda kebesarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan termasuk dari tanda-tanda kebesarannya adalah segala manafi', segala manfaat yang kita peroleh dari lautan. Ma yanfa'un nas, apa yang berguna bagi manusia, baik dari ikan-ikannya atau kerang atau mungkin apa saja yang terkait dengan isi lautan, itu semuanya juga bagian mengenali atau cara mengenali Allah Azza wa Jalla dengan tanda-tanda kebesarannya. Sekali lagi Allah menyinggung berulang-ulang bagi mereka yang berakal. Yang punya akal lah yang akan bisa memahami dan mengambil pelajaran yang berharga, bahwa apapun yang dia saksikan di muka bumi ini, penciptaan onta, penciptaan langit yang menjulang tinggi, penciptaan bumi yang terhampar, gunung-gunung, semuanya itu menandakan bahwa di sana ada Sang Pencipta, Sang Pengatur dari kehidupan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, bi ayatihi sam'iyah, kita mengenali Allah Azza wa Jalla dengan ayat-ayat yang didengar di dalam Al-Quran atau melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam di dalam sunnah. Afala yattadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalun. Tidakkah mereka mau mengkaji Al-Qur'an, mau memahami Al-Qur'an, yang di dalam Al-Qur'an itu Allah Azza wa Jalla sebutkan siapa dirinya, bagaimana kekuasaannya, apa yang telah diperbuat olehnya terhadap kaum-kaum yang terdahulu. Mereka adalah kaum yang kuat, mereka adalah kaum yang tangguh, mereka adalah kaum yang segala-galanya. Tetapi Allah Azza wa Jalla telah bercerita di dalam Al-Quran, Allah melumatkannya, Allah menghancurkannya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Yang berbuat demikian, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ceritakan di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatur alam ini dengan pengaturan yang serba elok, yang sangat elok. Matahari, bulan, bintang, begitu juga makhluk-makhluk yang bernyawa di muka bumi ini dalam pengaturan yang sangat-sangat indah dari kehidupan yang mereka butuhkan semuanya, dari rezeki yang dibukakan dan dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sungguh Allah telah menceritakan hal itu di dalam Al-Quran agar hamba-hamba ini sekali lagi menggunakan akalnya untuk kemudian menyimpulkan bahwa segala yang terkait dengan miliknya adalah miliknya Allah Azza wa Jalla. Manusia agar jangan angkuh dan sombong, apalagi tampil menjadi manusia yang tidak mau melaksanakan tugas dan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau mungkin ditanya, dari mana Anda makan, dari mana Anda mendapatkan kesehatan, dari mana Anda bisa bergerak menggunakan fungsional semua organ-organ tubuh, dari mana Anda bisa semuanya, semua orang akan menjawab dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi kenapa manusia ini banyak tidak mengenal pemiliknya, yaitu Allah Azza wa Jalla? Banyak yang tidak mau tunduk dan patuh atas permintaan-permintaan Allah Azza wa Jalla. Padahal semua permintaan Allah itu adalah buat diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan agar manusia ini menjadi orang yang taat kepada Allah. Untuk siapa ketaatan itu? Allah memanggil setiap hambanya untuk banyak berzikir, mengingat Allah Azza wa Jalla. Untuk siapa zikir itu? Semuanya akan kembali kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Jalla wa'ala mengatakan, fadkuruni, contoh di dalam Al-Quran, fadkuruni azkurkum, ingatlah kalian akan diri dimanapun kalian berada, maka aku akan mengingat kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, maka segala apa yang kita temukan di dalam Al-Quran, ada perintah, ada larangan, ada anjuran, cerita-cerita, semuanya itu tidak ada yang akan memanfaatkan dan menggunakannya, bisa mengambil pelajaran yang berharga, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Mari kita mengambil salah satu contoh dari nama sekaligus sifat Allah Azza wa Jalla di dalamnya, untuk kita mengerti bagaimana kemurahan Allah Azza wa Jalla di dalam hidup. Kita tahu tadi Allahur Razzaq, Allah sang pemberi rezeki. Allah telah membagikan semua rezekinya dan tidak ada satu pun dari makhluk ini yang dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan rezekinya. Semuanya ada di dalam tulisannya, apalagi yang namanya manusia. Allah Azza wa Jalla, Rasul alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadisnya menyebutkan, di saat bercerita tentang penciptaan manusia dalam kandungan ibunya, tahap demi tahap 40 hari menjadi setetes air mani, 40 harinya lagi menjadi segumpal darah, 40 harinya lagi menjadi segumpal daging. Maka di saat umur 120 hari, Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat untuk meniupkan pada janin itu ruh dan menulis empat perkara. Pertama, bikat birizkihi, ditulis rizkinya. Yang kedua, wa ajalihi, ajalnya sudah tertulis. Kemudian yang ketiga, wa amalihi, amalnya. Dan yang keempat, syafiyun au sahibu, dia termasuk orang yang akan berbahagia atau orang celaka, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti hamba yang namanya manusia ini mulai dari berada dalam kandungan ibunya telah mendapatkan pembagian rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan berakhir rezekinya? Di situ pula ajalnya akan datang menjemput. Berarti sudah ada jaminan di dalam hidup ma'asyiral muslimin. Kita diberitahukan bahwa Allah Azza wa Jalla adalah al-muhyi wal-mumi, yang menghidupkan dan yang mematikan. Kita sudah mendapatkan kenyataan-kenyataan yang ada di dalam hidup. Ada orang yang mungkin sudah divonis oleh dokter untuk kemudian sudah tidak akan bertahan lama. Beberapa hari akan hilang atau lenyap di muka bumi ini. Tapi ternyata dia bisa hidup bertahun-tahun. Semuanya itu ada di dalam pengaturan Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, di saat seseorang mau mengenal sang penciptanya, maka disinilah ketenangan dan ketenteraman yang dia akan peroleh di dalam hidup. Dia tidak pernah akan menjadi orang yang putus asa di saat dia tidak menemukan atau mencapai cita-citanya, atau mungkin tidak mendapatkan semua harapannya. Dia tidak pernah berputus asa. Bila dia mengenal Rabbnya Allah Azza wa Jalla, dia tidak pernah akan menjadi orang angkuh dan sombong di saat dia sampai kepada tujuannya. Cita-citanya bisa terwujud di kehidupan dunia ini kalau dia benar-benar mengenali dirinya dan mengenali Allah Azza wa Jalla. Yang menjadikan seseorang itu atau yang menentukan kegagalan pada usaha seseorang adalah Allah Azza wa Jalla, dan itu sudah ada dalam catatan. Yang menentukan seseorang bisa berhasil, bisa menunaikan atau mencapai apa yang dia cita-citakan, maka semuanya itu juga ketentuan dari Allah Azza wa Jalla dan sudah ada dalam suratan. Bukankah dia akan menjadi orang yang paling tenang dan paling tenang untuk menghadapi segala ragam dan warna-warni itu, termasuk di antaranya tentang Allah Azza wa Jalla. Allah bercerita Ghaffar. Dia Allah Sang Pengampun, Maha Pengampun. Tatkala dia menyebutkan bahwa hambanya ini akan selalu melakukan kesalahan dan kekeliruan, sampai sahabat Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, laula antum tudnibu, jikalau kalian tidak melakukan dosa, la khalaqallahu khalqa yadnibun, Allah akan menciptakan makhluk yang akan melakukan dosa, lalu Allah Azza wa Jalla akan mengampuni mereka. Kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam Muttafaqun alaih. Jadi ma'asyiral muslimin yang saya hormati, maka di saat seseorang muslim dan muslimah mengenali Allah Azza wa Jalla tadi sebagai pemberi rezeki yang menghidupkan, yang mematikan, yang berkuasa, pengatur di alam ini, dia juga mengenali bahwa Allah Azza wa Jalla Sang Pengampun dosa, maka dia tidak pernah akan terjatuh dalam keputusasaan di saat dia terjatuh dalam kesalahan dan keteliruan. seringkan seseorang dihantui oleh dosa dan kesalahannya, sampai kemudian dia tidak bisa berpikir lagi. Seseorang sering dihantui oleh kekeliruan dan masa di dia muda, dosa-dosanya, perbuatan setan yang menyempitkan dada, yang menyempitkan pikiran seseorang untuk mengingat selalu dosa-dosa, sampai menjadikan dia putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Terjepit, terhimpit jiwanya di saat dia tidak lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mari kita mendengarkan sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Ya bani Adam, ma innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Kata Allah Azza wa Jalla, "Wahai segenap anak Adam, jikalau kalian berdoa kepada dan mengharapkan kepada, niscaya aku akan mengampuni kalian atas dosa bagaimanapun, saya tidak mau peduli." Kata Allah Azza wa Jalla, "Ya bani Adam, lau atai lau balagat dunubuka ananas sama'i thumma staghfartani ghafartu lak." Wahai anak Adam, kalaupun dosamu itu telah sampai ke atas langit, penuh semuanya, sampai ke langit dosa-dosa yang engkau telah lakukan, thumma staghfartani, lalu engkau datang meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan benar-benar memberikan ampunan kepadamu. Ya bani Adam, lau balagat lau ataitani bikurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'an la ataituka bikurabiha maghfiratan. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Wahai anak Adam, jikalau dosa-dosamu memenuhi dunia ini, lalu engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi ini, lalu engkau datang menghadapku masih membawa dosa-dosa itu, tapi engkau tidak pernah melakukan dosa kesyirikan." Kata Allah Azza wa Jalla, "Niscaya aku akan datangkan buat kalian sepenuh dunia itu pengampunan juga." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, hadis qudsi ini mengingatkan kepada kita tentang kedermawanan Allah Azza wa Jalla, tentang maha pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mengingatkan tentang maha kesabaran Allah Azza wa Jalla dalam menghadapi dosa-dosa hamba. Taruhlah seseorang punya umur 50 tahun, melakukan dosa dan kemaksiatan, lalu mungkin 9 atau 49 tahun dari umurnya, atau 49 tahun dari umurnya telah berlalu penuh dengan noda-noda dosa, atau mungkin tinggal sehari saja ajalnya datang menjemput, di saat itu dia membuka pintu taubat, maka tetap Allah Azza wa Jalla akan menghapuskan 40 sekian tahun dia berbuat dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan berikan ampunan. Allah Azza wa Jalla tidak segera untuk kemudian di saat hambanya berdosa lalu disiksa, diazab. Tidak demikian. Dibukakan, diulurkan waktu untuk kemudian dia mau kembali, dia mau bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat hamba itu tidak kembali, ditegur lagi dengan bentuk yang lain. Diingatkan mungkin sakit, mungkin terjadi peristiwa yang mengerikan, atau mungkin terjadi hal-hal yang dia tidak pernah menyangka dan tidak pernah menduga. Ditegur lagi, belum mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang teguran lagi, belum dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disusul lagi dengan teguran, belum dia mau bertaubat. Ini kan sebuah sikap kelalaian di dalam hidup. Maka di atas kelalaian, pada suatu saat dia sadar atas dosa dan kemaksiatan, maka Allah akan tetap membukakan pintu taubat bagi. Sungguh maha penyabar Allah Azza wa Jalla dalam menghadapi kezaliman hamba-Nya. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, mari kita mendalami lagi bahwa Allah Azza wa Jalla Ghaffar, maha pengampun taubat, maha pengampun dosa. Di dalam hadis kudsi yang lain, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wal nahar, wa ana aghfiru dhunuba, fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kalian banyak melakukan kesalahan dan dosa di siang hari, kemudian di malam hari. Sesungguhnya aku adalah pengampun dosa. Maka beristighfarlah kalian kepadaku, aku akan mengampuni dosa-dosa kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, betapa dermawannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa sabarnya Allah untuk menghadapi kejelekan makhluknya dan juga kekurangan serta dosa yang dilakukannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan, tidak akan mengampuni hambanya yang ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kemudian terjatuh di dalam dosa kesyirikan dan dia membawa dosa kesyirikan ini menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti betapa besar dosa kesyirikan itu. Sekarang bagaimana gambaran kita melakukan kesyirikan? Apa kita yang tekun di masjid ini mungkin untuk terjatuh di dalam dosa yang paling besar dari dosa-dosa dan kemaksiatan? Maka jawabannya sangat-sangat mungkin. Bagaimana contohnya? Di dalam ucapan dan ungkapan, di saat kita mengatakan, seorang sahabat datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam, laulallahu, kalau bukan karena Allah dan bukan karenamu ya Rasul, tidak akan terjadi ini, kata beliau. Di saat Nabi alaihi salatu wassalam mendengar ucapan ini, kalau semuanya ini dengan kehendak Allah dan kehendakmu, maka Nabi alaihi salatu wassalam marah dengan marah yang sangat kepada sahabat tersebut. Kalau ini semua dengan kehendak Allah dan kehendakmu, Rasul alaihi salatu wassalam marah dengan sangat. Bagaimana marahnya beliau alaihi salatu wassalam? ataja'alu lillahi niddan wa huwa khalaq. Apakah engkau menjadikan Allah itu memiliki tandingan bahwa dia, padahal dia adalah yang menciptakan engkau? Marah Nabi kita alaihi salatu wassalam karena sebuah ucapan. Coba kalau kita tidak belajar ilmu agama, apa sih salahnya ucapan ini? Benar kan? Semuanya itu terjadi dengan kehendak Allah dan ada kemauan dari manusia. Kan begitu kita menyimpulkan. Tapi di saat ditinjau dari ilmu agama, ternyata ucapan ini adalah salah dan keliru. Di mana letak kesalahannya? Di saat seseorang mengatakan semuanya ini terjadi dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Kata-kata dan ini punya pengaruh dalam pandangan agama terhadap ucapan tersebut. Semuanya terjadi karena kehendak Allah dan kehendakmu. Maka kata-kata dan ini dalam pandangan agama menyamakan antara kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Berarti kita telah menyamakan kehendak Allah dengan kehendak manusia. Rasulullah karena itulah beliau marah dengan marah yang sangat. Apakah engkau telah menjadikan bagi Allah Azza wa Jalla tandingan, padahal dia adalah yang telah menciptakan, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bagaimana kalau Allah dibuang, aku bisa makan karena kamu, aku bisa ini karena kamu, saya bisa terjaga dari maling karena ayam ini, karena kambing ini, karena itu. Jauh dibuang nama Allah Azza wa Jalla. Bukankah ini adalah kesalahan yang sangat fatal dalam pandangan Allah? Lalu bagaimana yang benar supaya kita tidak terjatuh dalam dosa yang paling besar ini? Kita ganti dan itu dengan kata-kata summa. Summa itu artinya kemudian. Semuanya ini terjadi dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, kemudian dengan bantuan dan pertolongan Engkau. Kita jadikan bantuan makhluk ini ada, tetapi menyusul setelah ketentuan dan keputusan Allah Azza wa Jalla. Ini arti summa kemudian. Namun di saat kita menggunakan waw dan itu, kita menyamakan antara kehendak Allah Azza wa Jalla dan kehendak manusia. Ini salah satu contoh ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Belum lagi contoh yang lain yang disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu dengan istilah riya. Riya itu adalah melaksanakan ketaatan karena Allah atau karena ada keikhlasan padanya. Di tengah jalan banyak yang menyanjung, banyak yang memuji, berubah niatnya. Ingin disanjung, ingin dipuji, ingin punya posisi di tengah-tengah hatinya manusia misalkan. Maka niatan seperti ini dalam menjalankan ketaatan dimasukkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam kategori syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam semua ketaatan yang kita lakukan, kalau masih ada embelan-embelan selain Allah subhanahu wa ta'ala, ingin dunia, ingin menjadi orang terkenal, ingin menjadi orang yang tinggi derajatnya di pada manusia, ingin supaya dikatakan soleh, ingin supaya dikatakan taat, pokoknya mengharapkan sanjungan pujian di dalam melaksanakan ketaatan ini adalah perbuatan dosa besar yang disebut oleh Nabi alaihi salat wassalam dengan perbuatan menyekutukan Allah. Perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba, kalau kita tidak mengkaji ilmu agama, kita khawatir menghadap Allah azza wa jalla berlumuran dengan dosa dan kemaksiatan yang lain, di sana ada dosa kesyirikan yang karenanya kita tidak mendapatkan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh amat sangat mengerikan dan sungguh amat sangat menakutkan ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Maka disinilah letaknya, di saat kita ingin menjadi orang yang paling berbahagia di dalam hidup, maka salah satu yang harus kita miliki, kita mengenali diri kita sendiri dan mengenali aib-aib kekurangan yang ada pada diri kita sendiri. Bagaimana kalau sekiranya di saat seseorang mau beribadah kepada Allah, lalu kemudian dipertontonkan kehayalan rami, mau taklim seperti ini, lalu kemudian disoting dari sana sini, lalu kemudian dipamerkan, bukankah ini adalah jebakan yang sangat mengerikan di dalam hidup? Yang nanti kalau kita melihat ternyata itu ada saya, wah, muncul kemudian kesenangan, barakallahu fikum, harapan untuk terkenal, ini itu, bukankah ini adalah pintu yang berbahaya yang dilakukan oleh seorang dai ila Allah, yang dilakukan oleh orang yang taat kepada Allah azza wa jalla, akan mengundang hasrat keduniawian kita untuk mau menjadi orang terkenal, ditonton oleh sekian banyak orang, dan seterusnya disanjung, dipuji karena kehebatan dia berbicara, karena kehebatan dia menyusun kata-kata, karena kehebatan dia mendatangkan dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Semuanya itu akan bisa dimanfaatkan oleh setan untuk menjerat kita di dalam sebuah dosa dan kemaksiatan. Kalau kita tidak menyadari diri kita sendiri, kalau kita tidak selalu berjaga-jaga terhadap diri kita sendiri, maka semua lini akan ditempuh oleh lawan kita, setan, untuk menjebak, menghancurkan, sampai kemudian menjatuhkan kita ke dalam dosa besar dalam kondisi kita tidak menyadari, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka sekali lagi, mari kita bersama-sama untuk kemudian mengingat bahwa benar Allah Azza wa Jalla adalah Zat yang Maha Pengampun. Maka tidak boleh pada diri kita meremehkan persoalan dosa, apalagi kalau kita itu adalah tertipu dengan Maha Pengampunannya Allah Azza wa Jalla. Nantilah saya bertobat. Kalau sudah tua, kalau sudah tidak sibuk lagi, kalau sudah begini, ini namanya orang yang tertipu dengan Maha Pengampunan Allah dan rahmat Allah. Ini malah akan menjadi penyebab tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin yang saya hormati, oleh karena itu kita harus bersama-sama untuk kemudian kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Atas dosa apapun yang kita lakukan dan perbuat, Allah Maha Pengampun. Mungkin kita terjatuh dalam dosa kesyirikan tadi, sekarang ada pintu untuk bertaubat. Bukalah pintu taubat itu. Kita berharap dosa yang kita lakukan segera ditukar dan diganti oleh Allah Azza wa Jalla dengan kebajikan dan amal soleh. Sebagai penutup, saya mengingatkan, di saat seseorang muslim dan muslimah membuka pintu taubat, itulah pintu kebajikan, maka akan terlahir di belakang pintu kebajikan taubat ini adalah kebajikan-kebajikan yang berikutnya. Itulah yang kita harapkan di dalam hidup. Sebagaimana dosa apabila tidak segera ditutup, maka akan melahirkan dosa-dosa baru. Kita harus waspada semuanya, karena ajal setiap saat datang menjemput dan kesempatan kita itu terbatas. Maka kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pengurus masjid Al-Umda yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya saling bertatap muka, saling ingat mengingatkan, saling bertegur sapa. Tidak ada kata dan kalimat yang pantas saya ucapkan kepada semua pengurus masjid Al-Umda kecuali kalimat jazakumullahu khair. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas dengan yang lebih baik dan lebih besar dari apa yang telah diberikan kepada saya dan kepada teman-teman secara khusus. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.